السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqhil Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan membaca satu pasal, yaitu Fir-Riba, terkait dengan permasalahan riba. Kemarin sebenarnya sudah kita mulai, tapi hanya beberapa belum seluruhnya kita baca, hanya bagian sedikit yang kita baca. Oleh karenanya hari ini kita coba ulang sedikit dari awal sehingga maklumatnya menjadi lengkap. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, faslun fir riba, pasal tentang hukum riba. Riba, kalau kita lihat definisi yang dibawakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, matannya ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja. Sedangkan catatan penjelasan tambahannya ditulis oleh Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu taala. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin. Riba adalah akad atas iwad, ya, barang yang ditransaksikan atau komoditi yang ditransaksikan makhsusin, tertentu. Jadi riba itu terjadi pada komoditi tertentu, tidak terjadi pada semua hal, ya. Naqdun au mat'umun, baik berupa naqdun, ya, berupa emas dan perak atau yang semakna dengannya, atau berupa mat'um, berupa makanan, ya. Jadi riba terkadang terjadi pada naqdun, ya, emas, perak dan yang semakna dengannya, dan terkadang pada makanan. Ghairu ma'lumit tamatsul, dikarenakan tidak adanya kesamaan, ya, tidak adanya tamatsul, ya, tidak adanya tamatsul. Emas dengan emas ditukar harus ada tamatsul. Harus sama takarannya, harus sama nilainya. Perak dengan perak harus tamatsul, harus sama kadarnya, nilainya. Fi mi'yari syar'i halatal aqd, ya, tidak adanya tamatsul di dalam standar yang telah ditentukan oleh syariat tatkala dilakukan akad. Atau terkadang riba itu terjadi dikarenakan takhiri fil badalaini au ahadihima, tidak adanya al-qabd, ya, tidak adanya, atau bahasa yang lebih sederhana dikatakan di sini takhir fil badalain, adanya salah satu dari komoditi tersebut yang diakhirkan. Yang diakhirkan. Saya punya emas 5 gram. Saya ingin tukar dengan emas teman saya 5 gram. Saya sudah kasih emas saya, tapi dia tidak kasih emas dia ke saya. Tidak takabut. Takabut itu kontan. Jadi kalau kita lihat definisi ini, riba itu adalah akdun ala iwadin makhsusin. Akad atas komoditi makhsus, tertentu yang khusus. Ya. Baik itu berupa nakdun, emas perak dan yang semakna dengannya, au mat'um berupa makanan, disebabkan tidak adanya tamatsul. Ya, tidak adanya tamatsul, tidak senilai. Ya, nanti akan ada rinciannya insyaallah. Tidak senilai, tidak sama. Ya. Atau dikarenakan diakhirkannya salah satu barang. Saya mau bernukar perak dengan perak atau perak dengan emas. Emasnya dikasih ke saya 10 gram. Peraknya sebagai penukar emas tersebut saya kasih 1 pekan lagi. Itu namanya ta'khir. Ta'khir fil badalaini. Mengakhirkan komoditi yang ditukar. Ya. Itu disebut riba dalam Islam. Ya. Jadi terkadang riba itu berupa fadl, tambahan, dan terkadang riba itu ada riba nasyiah, yaitu dikarenakan tidak adanya taqabut. Taqabut itu kontan ketika kita melakukan transaksi barang-barang riba. Dan tentunya riba adalah sesuatu yang haram berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya, kalau di Al-Quran banyak ya, di akhir surat Al-Baqarah itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian itu benar-benar beriman. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkanlah peperangan Allah dan Rasulnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya Allah akan membinasakan harta riba. Dan Allah akan menumbuhkan harta yang disedekahkan. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la'ana Rasulullah akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat para pemakan harta riba, memberikan makan dengan riba, penulis transaksi riba, saksi-saksi transaksi riba, hum sawaun, mereka sama saja dosanya. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu, masya Allah. Aisaruha misla an yankihar rajulu ummahu. Dan yang paling ringan dari riba itu seperti menikahi ibunya sendiri atau bercampur dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ini kaitan dengan riba. Kemudian muallif rahimahullah berkata, والربا في الذهب والفضة والمطعومان والمطعومات. Dan riba itu terjadi di dalam emas, harta berupa emas, berupa perak, atau berupa makanan, jenis-jenis makanan seperti kurma atau gandum. Ya, atau makanan-makanan pokok seperti beras misalnya kan, itu bisa terjadi di dalamnya riba. Fala yahillu bay'uz zahabi bizzahab walal fiddati kadzalik illa mutamatsilan wa naqdan. mutamatsilan naqdan. Maka tidak halal, kata beliau, bai'u dzahab bidzahab, menjual emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, tidak halal. Ya, begitupun perak tidak halal ditukar dengan perak, illa, kecuali kalau memenuhi dua syarat. Apa syarat tersebut? Mutamatsilan. Apa itu mutamatsilan? Kata para ulama, nafsul qimah. Nafsul qimah, nilainya harus sama. Kalau kita punya emas 10 gram, ya dengan 10 gram. Tidak bisa misalnya saya punya emas berapa? 10 gram. Anda punya berapa? 8 gram. Tapi yang 8 gram ini belinya di Mekah misalnya. Sedangkan saya belinya di pasar Minggu. Ya sudah, saya ngalah deh, gak apa-apa, saya rugi 2 gram. Yang penting saya dapat emas dari Mekah. Tidak bisa. Harus mutamatsilan. Apa itu mutamatsilan? Nafsul qimah. Nilainya harus sama. Ya. Naqdan, dan harus kontan. Artinya, saya bawa 10 gram, dan Anda bawa 10 gram. Kok bisa tukar-tukaran? Iya, saya pengen cincin, Anda pengen gelang. Ya udah, kita tukaran. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya 10 gram ditukar dengan 15 gram misalnya? Tidak bisa, karena tidak tamatsul. Atau 10 gram dengan 10 gram, tapi yang satu tidak diserahkan saat itu, diserahkan satu pekan kemudian. Tidak bisa juga. Harus naqdan. Dan sekarang ya, di zaman pandemi COVID-19 ini, kita lihat bagaimana, fluktuatif, naik turun harga emas. Bayangkan saja misalnya, di bulan Januari yang lalu, atau di bulan Februari, di awal Maret, itu harga emas itu masih di bawah 800, 700 sekian. Satu bulan kemudian, itu sudah mencapai sekitar berapa? 900. Dan sekarang sudah di atas 1 juta. Luar biasa nilainya. Kalau seandainya misalnya seseorang jual beli emas, ya, dia berikan emasnya di awal bulan, lalu emas kawannya baru diserahkan di akhir bulan, mungkin di akhir bulan itu harga emas akan naik tinggi sekali atau akan turun. Maka disinilah terjadi potensi yang namanya konflik, permusuhan. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya ada dua. Yang pertama mutamatsilan, yang kedua adalah naqdan. Apa itu mutamatsilan? Nafsul qimah. Nilainya harus sama, ya. Di sini dibawakan riwayat, ya, di sini disebutkan riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati." Emas dengan emas, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasya'iru bisya'iri, sejenis gandum, ya, gandum halus, watamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, harus mislan bimislin, harus nafsul qimah, senilai. Tidak bisa beras Cianjur yang berkualitas ditukar dengan beras apa misalnya, beras Karawang. Beras Cianjurnya 5 kilo, beras Karawangnya 7 kilo. Tidak bisa. Harus mislan bimislin, semisal. Tapi kan Ustaz, saya pengen beras Cianjur. Dan saya punya beras Karawang. Ya sudah, jual beras Karawang, belikan beras Cianjur. Jual beras Karawangnya, belikan beras Cianjur. Saya punya kurma kurma apa? Kurma besar-besar, mejol atau apa namanya? Kurma besar-besar. Ya, sedangkan si fulan hanya punya kurma kecil-kecil, kurma apa? Lulu yang kecil-kecil. Dia ingin tukar kurma yang kecil dengan yang besar, maka dia serahkan ke saya 10 kilo, sebagai gantinya saya berikan dia 7 kilo. Enggak bisa. Ya. Harus mislan bimislin, yaitu nafsul qimah, harus senilai, ya, nilainya sama. Sawaan bisawain, yadan biyadin, dan harus tunai. Harus senilai dan harus tunai, kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Tetapi kalau kita menjual dengan jenis yang berbeda, misalnya saya punya fitbah, punya perak, bapak pun di rumah punya kurma, maka tidak masalah saya tidak senilai, artinya tidak senilai dari sisi nilainya tidak sama, atau tidak kontan, artinya nyicil. Atau uangnya dulu, barangnya nanti belakangan. Nanti akan kita bahas namanya bai'us salam. Artinya kalau jenisnya beda, tidak masalah. Sekehendak kita. Walaupun nanti para ulama membaginya menjadi dua. Ada kelompok naqd, naqdun, ada mat'um. Naqdun itu emas perak dan yang semakna dengannya, nilai uang misalnya. Kalau makanan tadi ada bur, ada syair, ada tamar, ada milah, ya. Ini kalau transaksinya satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka syaratnya dua. Mutamasilan sama naqdan. Harus senilai dan harus kontan. Tetapi kalau dia di satu jenis, di satu kelompok yang sama, emas perak itu kan satu kelompok. Emas ditukar dengan perak, kalau tadi kan emas dengan emas. Lalu bagaimana kalau emas dengan perak? Maka kalau emas dengan perak, tidak masalah tidak tamasul, ya tidak masalah tidak sama nilainya, tapi harus takhobut. Harus takhobut, harus kontan. Jadi ada dua kan, ada naqdun, emas perak. Emas dengan emas harus sama dan harus kontan. Perak dengan perak harus sama dan harus kontan. Lalu bagaimana kalau emas ditukar perak? Ya, emas ditukar perak. Maka harus kontan walaupun tidak sama. Karena enggak mungkin saya tukar 10 gram emas dengan 10 gram perak. Itu kalau di dalam sinfun atau dalam kelompok yang sama. Tetapi kalau beda, ini kasusnya sama juga. Beras dengan beras ya harus sama, harus kontan. Kurma dengan kurma harus sama, harus kontan. Lalu bagaimana kalau kurma dengan beras? Tidak masalah berbeda jumlahnya, tapi harus kontan. Lalu bagaimana kalau kelompok yang pertama ditransaksikan dengan kelompok yang kedua? Ini emas perak, ini makanan ditransaksikan. Maka Rasulullah berkata, fa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Kalau berbeda asnafnya, maka juallah sekehendak kalian. Artinya selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Idza kana yadan biyadin. Ya. Apabila yadan biyadin. Kalau sesama jenisnya kontan, ya harus kontan. Tetapi kalau berbeda pengelompokannya, maka boleh kita jual misalnya kredit dan lain sebagainya. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Kita ulangi lagi, muallif rahimahullah berkata, ar-riba fil dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba itu secara umum terjadi pada emas, perak dan makanan. Maka tidak halal menjual emas dengan emas, begitupun perak dengan perak, illa kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, mutamasilan artinya nafsul qimah, nilainya sama. Yang kedua, naqdan di sini artinya yadan biyadin, kontan, langsung. ya. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Wala bai'u, dan tidak boleh melakukan transaksi mabta'ahu atas apa yang dia beli. Saya membeli barang dari pasar. Saya tidak boleh bertransaksi dengan barang tersebut, artinya saya jual lagi ke orang, hatta yakbidohu, sebelum dia menerima, sebelum serah terima barang tersebut. Ya, sebelum serah terima barang tersebut. Dikatakan di sini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani bata'a ta'aman." Barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjual makanan tersebut, hatta yastawfiyahu, sehingga dia menerima barang makanan yang dia beli tersebut, atau sehingga barang tersebut menjadi haknya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, ya. Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Lalu dikatakan di sini, walaupun nanti yang namanya al-qabd bicara kapan sih transaksi boleh, kalau kita sudah menerima itu beda-beda. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa yakunu al-qabdu bin nisbah li ghairil mankul kadari bitakhliyati wa taslimi miftah. Kalau transaksi yang saya lakukan adalah beli rumah, sebelum rumah itu diserahkan kepada saya tidak boleh jual. Bagaimana bentuk serah terima kunci? Bisa dalam bentuk rumahnya dikosongkan oleh pemilik aslinya, atau kuncinya diserahkan kepada saya. Ini contohnya. Wa binismati lil mankul as-sakil, atau sesuatu yang kalau yang diperjualbelikan, nanti yang diperjualbelikan ada yang tidak bisa dipindahkan, contohnya rumah. Maka dengan dikosongkan rumah itu sempurna jual beli, atau dengan diserahkannya kunci rumah itu sempurna jual beli, atau terkadang jual beli atas sesuatu yang berat. Contohnya kata beliau, kasafinah, ya, safinah, perahu. Bagaimana dikatakan resmi jual beli? Binaklihi min mahallihi, dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, maka sah jual belinya. Au binisbah lil mankul al khafif, atau kalau barang yang diperjualbelikan itu ringan, biwad'il ba'i al mabi baina yadayil mushtari, yaitu dengan meletakkan barang yang dijual itu di depan pembeli, bihais law madda ilaihi yadahu lana lahu, yang mana kalau si pembeli mengambil barang itu sudah bisa dia ambil. Itu artinya contoh-contoh kapan seorang dianggap telah menerima barang tersebut sehingga dia boleh menjualnya lagi ke orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, ini poinnya, ya, wala bai'u ma mabta'ahu hatta yaqbidahu. Tidak boleh seorang muslim membeli satu barang lalu dia jual lagi sebelum dia menerima barang tersebut. Ya, hadisnya tadi sudah kita bacakan. Wala bai'u bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh kita menjual lahm, daging ya, berbentuk daging, dengan hayawan, dengan binatang, dengan hewan. Saya punya 20 kilo daging kambing. Teman saya punya satu ekor kambing, boleh tidak saya beli satu ekor kambing tersebut dengan memberikan 20 kilo daging kambing? Kata beliau, tidak boleh. Di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama, kalau kita baca dalam kitab fikih, itu mengatakan boleh, mayoritas para ulama. Sebagian ulama seperti mazhab Malik mengatakan kalau sejenis tidak boleh. Tapi kalau lain jenis boleh. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Coba kita lihat. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual hewan, menjual daging hewan dengan hewan. Karena kenapa? Kalau kita jual daging 20 kilo, kita tukar dengan hewan, itu ada riba, ada tambahan. Tambahannya dari mana? Iya, kalau dagingnya sudah bersih, tinggal daging. Kalau di situ masih ada kotoran, masih ada lemak, masih ada kulit, masih macam-macam. Ya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di sini dikatakan oleh Syekh Majid, sawa'un akana min jinsihi. Baik satu jenis misalnya daging domba ditukar dengan domba yang masih hidup atau dengan yang beda jenis. Contohnya daging sapi ditukar dengan satu ekor domba misalnya. Ya. Berdasarkan hadis ya riwayat Imam Hakim Al-Baihaqi Ibnu Huzaimah ya wa fihi dha'f, hadis ini lemah, ada kelemahan hadisnya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab yang lain dikatakan hadisnya mursal, dan hadis mursal hadis lemah ya, yaitu tabi'in misalnya meriwayatkan langsung dari nabi, ada putus, harusnya dari sahabat baru dari nabi, kan begitu ya. Lalu dikatakan di sini naha Rasulullah an tuba'a syah bil lahm. Rasulullah melarang menjual domba dengan daging. Artinya tidak boleh alat tukarnya daging. Kalau memang sudah ada hadis seperti ini, kok masih diperdebatkan oleh para ulama? Karena hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah menurut para ulama, maka terjadilah perdebatan. Ada yang mengambil hadis ini, ya ada yang tidak mengambil hadis ini. Tadi kita sampaikan bahwa jumhur ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak masalah. Lalu dikatakan wa yajuzu bai'uz zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Tidak masalah kita menjual emas dengan perak. Saya punya 10 gram emas. Si fulan punya 50 gram perak. Saya berikan 10 gram emas saya dengan tukar 60 gram perak. Beda nilainya, tidak masalah. Tetapi harus naqdan, harus tunai. Harus tunai. Jelas ya? Artinya kalau saya punya 10 gram emas, dia punya 60 gram perak, tapi peraknya baru dibayarkan satu pekan lagi, tidak boleh. Tidak boleh. Wa kadzalikal mat'umat, begitupun makanan. Ya, jenis-jenis makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan wa naqdan. Tidak boleh menjual makanan yang sejenis, misalnya beras dengan beras, jagung dengan jagung, garam dengan garam, dan yang sejenis yang lainnya, kecuali memenuhi dua syarat, mutamasilan, satu nilai, satu kimah ukurannya sama, dan kontan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan sebelumnya. Ya. Wa yajuzu bai'u jinsi minha bighairihi mutafadilan. Tapi kalau beras mau ditukar dengan kurma tidak masalah, mutafadilan, berbeda nilainya tapi harus kontan. Dan yang terakhir, wala yajuzu bai'ul ghorori. Dan tidak boleh kita jual beli yang sifatnya ghoror. Ghoror itu jahalah. Adanya ketidakjelasan. Karena ketidakjelasan berpotensi adanya kecurangan dan penipuan. Oleh karenanya dilarang dalam Islam jual beli goror. Saya mau jual tanah saya. Berapa banyak akhi yang mau antum jual? Pokoknya ini saya lempar batu. Di mana batu itu jatuh sampai situ hak kamu. Saya mau jual kambing saya tapi masih ada di perut. Di perut betina. Saya mau jual ikan tuna tapi di laut misalnya. Tuh ikan yang di laut saya jual. Enggak bisa. Ya, jahalah, goror ya. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahabat ada yang berkata naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang sifatnya goror. Goror itu adanya jahalah ya. Ghairu ma'lum. Goror itu ghairu ma'lum, jahalah, ada ketidakjelasan. Ya. Saya jual nih barang yang ada dalam kotak, tapi gak boleh lihat, masukkan saja tangannya, apa yang kalian sentuh, ambil. Ya. Itu goror. Goror. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini yang bisa kita bahas

Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksim dalam isinya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala dan diberikan tahqiq oleh Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini kita coba mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 08121998155. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tangerang Selatan. Barakallahu fikum, Allah yubarik fik. Kalau saya datang ke masjid untuk sholat maghrib, isya, subuh, berjamaah, tetapi saya datang telat, imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Apakah saya wajib membaca surah Al-Fatihah lagi? Dan bagaimana rakaat berikutnya ketika imam membaca Al-Fatihah? Apakah saya mendengarkan atau membaca juga? Jazakallah khairan. Allah alam bisawab ya, para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun sholat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karenanya menurut pendapat yang kuat, surah Fatihah itu adalah rukun. Jumhur ulama mengatakan rukun, khilafan lil Hanafiyah. Yang berbeda dalam poin ini hanya mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi jumhurul ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun. Nah, para ulama yang mengatakan Al-Fatihah adalah rukun, mereka berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya orang membaca Al-Fatihah saat mereka menjadi makmum di dalam sholat-sholat yang jahr? Kalau sholat sir ya jelas kita baca Fatihah. Tapi bagaimana kalau sholatnya jahr? Karena ada perintah kalau wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengar dan simak. Maka dijelaskan oleh para ulama, tetap Al-Fatihah itu wajib dibaca. Bisa dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah, ya, karena ada hadis yang berbunyi, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian membaca surat di belakang imam kalian. Para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah. Maka beliau berkata, la taf'alu illa Al-Fatihah. Jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surah Al-Fatihah. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat, tetap kita baca Al-Fatihah. Tapi kan ada hadis yang mengatakan, qira'atul imam, qira'atul ma'mum, bacaan imam adalah bacaannya ma'mum. Itu kalau kita lihat pendapat para ulama ahli hadis, mereka menilai hadis tersebut lemah. Hadisnya sangat lemah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Maka yang paling aman, yang paling selamat, tetap kita baca Fatihah. Baik sebelum imam Fatihah, kita Fatihah duluan, atau setelah imam, ya, itu boleh, silahkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum jelas, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Selamat di Riau, Pak. Baik, silakan Pak Selamat. Ini, Pak. Apa hukumnya membudidayakan burung walet? Hmm. Nah, lalu burung walet itu yang diambil untuk dijual itu kan air liurnya. Air liurnya. Air liur burung walet itu kan bikin sarang, ya. Hmm. Sarang itu kan yang diperjualbelikan. Iya. Sedangkan burung walet itu apakah boleh dimakan atau tidak? Hmm. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pertanyaan beliau, ya, Pak Selamat di Pekanbaru di Riau, kaitannya dengan air liur burung walet diambil yang sudah menjadi sarang itu boleh atau tidak. Allah alam bisawab, ya, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Hukum asal segala sesuatu mubah sampai ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Ya, sampai ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Maka selama kita tidak mendapatkan dalil yang mengharamkan hal itu, maka hukum asalnya mubah. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Misalnya saya bacakan satu saja, tapi banyak ayat seperti ini, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jathiyah, ayatnya ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia, Allah, menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Allah Subhanahu wa taala, ya, Dialah yang menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu sebagai rahmat darinya, ya. Sungguh dalam hal yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan ayat yang lafaznya seperti ini banyak. Ada di surat Ibrahim 32, Ibrahim 33, An-Nahl 12, Al-Hajj 65, Luqman 20, Al-Jasiyah 12. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi, ini Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk manusia sebagai rahmat. Maka hukum asalnya, al-aslu fil asya, mubah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan saya secara pribadi belum pernah mendengar ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Kalau kotoran, iya. Kalau kotoran misalnya di mazhab Imam Syafi'i, rawthul hayawan, kotoran semua jenis hewan najis. Tapi kan itu air liur, bukan kotoran. Ya. Oleh karenanya, ya, kita kembalikan saja ke hukum asal bahwa itu boleh. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Abu Naf'an? Alhamdulillah, Kaifahalukum Abbas? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah barik fik, amin. Ustaz, mau nanya tentang ini, Ustaz, apa? Kemarin ini di majelis taklim kami di sini ada perkataan pengisi yang ngasih tahu gini, artinya ada dosa yang sama Allah tidak akan diampuni. Ya, jadi yang Ustami padang jawab di antaranya anang jawab syirik ternyata salah. Nah, jadi setelah itu dia jelaskan kalau doa itu urusannya itu antara dia dengan Allah. Nah, ini ada dosa yang Allah tidak akan ampuni karena ada hubungan dosa dengan manusia, dengan anak Adam, Pak Ustaz. dia bawakan hadis tentang hadis muflis itu, Pak Ustaz, tentang hadis yang bangkrut itu. Nah, yang anak tanyakan ini apa, pernyataan seperti ini tepat atau tidak, Pak Ustaz? Apalagi kalau dikaitkan dengan surat Az-Zumar tentang ya ibadi itu, Pak Ustaz. Apa yang ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Ya. Itu satu, tentang pernyataan ini masih tepat apa enggak, karena Allah itu kan Ghafurur Rahim. Apa emang sampai emang seketat seperti itu, artinya Allah tidak akan mengampuni seperti kayak gitu, karena berkaitan dengan anak Adam, dengan penetapan dari mobil tadi. Itu satu. Yang kedua, Ustaz, saya ingat anak surat Al-A'raf tentang urutan dosa-dosa besar yang di akhir itu tentang berkata terhadap Allah suatu, tapi dia tidak punya ilmunya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya dosa apa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Tapi di sini menjelaskan itu, yaitu berkata tentang Allah, tapi tidak dengan mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Syukran, Bapak Khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Abu Naf'an, kaitan dengan dosa yang tidak akan diampuni. Allah alam bisab, itu kaitannya sebenarnya, hukum asalnya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Ayatnya jelas di Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan akan mengampuni dosa selain syirik, yang tidak sampai kepada derajat syirik, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa dosa selain syirik, selain kekufuran, itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahu birahmatihi alwasi'ah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa merahmati para pelaku dosa besar dengan rahmat Allah yang luas. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah pun bisa menghukum mereka dikarenakan maksiat mereka, biadlihi, dan itu dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa akbarul kabair adalah asyirik. Akbarul kabair, dosa kabair yang paling besar adalah asyirku billah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan ungkapan bahwasanya dosa manusia kepada manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah artinya dosa kezaliman terhadap manusia setara dengan kesyirikan? Tentunya tidak. Tidak setara dengan kesyirikan. Terkait dengan hak Allah, Allah sudah ampuni. Kaitannya dengan hak Allah, Allah bisa saja mengampuninya. Tetapi telah berlaku keadilan Allah atas manusia, bahwa ketika manusia ada sangkut paut di antara mereka, ya, sangkut paut di antara mereka, maka orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya tidak mendapatkan ampunan yang total. Artinya, tidak secara otomatis dibebaskan, ya, kecuali setelah dia menyelesaikannya dengan saudaranya. Oleh karenanya, kalau kita lihat konteks tentang dosa zalim, itu sebenarnya Allah tidak menghukum. Artinya tidak menghukum, tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan azab dalam pengertian langsung diazab, tidak. Di akhirat, ya, kita bicara di akhirat. Tapi yang terjadi adalah kebaikan orang yang menzalimi saudaranya diambil, kebaikannya diambil, dipindahkan. Ya, kalau seandainya kebaikan itu cukup, ya selesai. Selesai. Tetapi yang celaka itu adalah ketika kebaikan yang dia lakukan tidak cukup untuk menambal, tidak cukup untuk menambal kezoliman yang dia lakukan. Tidak cukup untuk membayar kezoliman yang dia lakukan. Apakah Allah langsung mengazabnya? Tidak juga. Tetapi dipindahkan perhitungan dosanya, perhitungan dosa dari orang yang dia zalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Ya. Sampai di sini. Apakah orang yang zalim itu yang mendapatkan kiriman dosa dari orang-orang yang terzalimi? Atau orang yang menzalimi yang mentransfer pahala kepada orang yang terzalimi? Apakah dengan makna hadis ini artinya orang yang zalim itu pasti diazab oleh Allah? Belum tentu juga. Kok belum tentu? Iya belum tentu, karena ada hadis yang berbunyi, ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan dosa sebesar bumi, summalakitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku ampuni dosamu. Artinya, ketika dia mendapat transfer dosa atau mentransfer pahalanya kepada orang yang terzalimi, kemungkinan dia dimasukkan ke neraka ada. Tapi kemungkinan dia mendapatkan ampunan ada. Siapa yang tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan tahta masyiatillah. Kita tidak bisa memastikan para pelaku dosa besar, apakah dia akan pasti di neraka, atau dia langsung ke surga. Itu kita tidak bisa pastikan. Siapa yang tahu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa ahlu sunnah, tahta masyiatillah. Kita berikan, kita serahkan kepada masyiahnya Allah. Biar Allah yang menentukan. Ya, oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dalam kondisi dia muslim, terlepas dosa yang dia lakukan, masih berhak untuk disolatkan. Masih berhak untuk disolatkan. Karena dia masih muslim. Di akhirat, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beda dengan dosa syirik. Ya. Dosa syirik, benar-benar nanti nyampe akhirat, tidak ada kemungkinan dia diampuni. Kalau memang dia melakukan syirik besar, dan dia meninggal sebelum bertobat. Tapi kalau perbuatan dosa yang tadi, yang diceritakan, itu kemungkinan diampuni masih ada. Kita tidak bisa memastikan, oh antum pasti di neraka. Karena banyaknya kezaliman. Gak tahu Allah alam bisab. Ya, rahmat Allah luas. Rahmati sabaqat godobi. Rahmatku, kata Allah, telah mendahului kemurkaanku. Ya, tapi kita pun tidak memastikannya ke surga. Ya sudah, tahta masyiatillah. Kita serahkan kepada Allah. Itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asirul muslimin. Ya. Begitupun ya, Ibnul Qayyim berpendapat bahwa akbarul kabair, dosa yang lebih besar dari syirik adalah antakulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui, artinya berbohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah keburukan yang paling buruk. Ya, bukan di surat, itu adanya di surat Al-Isra. Ya, ya itu adanya di surat Al-Isra ketika Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, sampai akhir itu disebutkan di akhir itu, wa antaqulu allahi ma la ta'lamun, engkau mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Allah alam bissawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tukar barang sejenis tetapi beda kualitas, contoh emas yang sama besarnya tetapi beda kualitasnya, karatnya? Allah alam bisab, ya, yang saya tahu selama ini, selama itu emas dengan emas harus sama. Emas 22, emas 24. Ya dia emas. Terus gimana Ustaz? Saya punya emas 22, saya pengen tukar dengan emas 24. Ya sudah, jual dulu emas 22, belikan emas 24. Ya, jual emas 22, belikan emas 24. Itu yang saya pahami selama ini. Allah alam bisab. Dan itu lebih aman. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika saya pinjam emas seberat 10 gram dan harga pasar 500.000 dengan jangka waktu tertentu, sewaktu jatuh tempo saya kembalikan 10 gram dengan harga pasar 550, apakah itu termasuk riba? Ya jangan dikembalikannya, jangan berbentuk uang, berbentuk emas lagi. Kalau kita minjam 10 gram emas, ya, nih saya pinjamin 10 gram emas, nanti tanggal sekian-sekian, kembalikan lagi emas itu ke saya. Ya sudah, emas dengan emas saja. Emas dengan emas. Ya, saya pinjamkan 10 gram emas, saya kantongin 10 gram emas. Lalu saya kembalikan misalnya setahun kemudian, ya 10 gram emas. Itu enggak riba, enggak ada tambahan. Ya tidak ada tambahan. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kredit emas? Misalnya di tempat kami satu suku emas 6,7 gram dihargai 4 juta, tapi dikredit sampai 10 bulan, tiap bulan dibayar 500 ribu tanpa denda. Jadi 10 bulan menjadi 5 juta. Apakah ini dibolehkan? Tadi kita sudah baca hadisnya bahwa emas itu tidak boleh ditransaksikan kecuali dengan nakdan, yadan biyadin, takobut, harus takobut, harus kontan. Kalau tidak kontan itu namanya riba nasyiah. Ya. Nasyiah, takhir. Riba dikarenakan mengakhirkan. Ya. Apa hikmahnya? Sebagian ulama mengatakan hikmahnya karena nilai emas itu fluktuatif. Kalau seandainya disepakati di awal 500 ribu per bulan, di 5 bulan ke depan jadi 5 juta totalnya, 10 bulan kemudian jadi 5 juta totalnya. Lalu bagaimana kalau naiknya harga emas dari 500 naik ke 1 juta? Apakah si penjual masih ridho menjual segitu? Potensi konfliknya tinggi. Oleh karenanya dalam Islam dilarang. Allah alam bishawab. Tidak ada dalam Islam kredit emas. Walaupun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya di DSN yang membolehkan hal itu, tapi saya secara pribadi, saya bukan ulama, bukan siapa-siapa, saya hanya membaca pendapat para ulama, cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Allah alam bishawab. Hamba Allah di Jawa Tengah, Assalamualaikum. Halo. Iya Ibu, silakan. Saya mau tanya Ustaz, kalau pengen menghilangkan rasa sombong itu gimana ya Ustaz? Kalau sedang di majelis itu Ustaznya mengatakan yang saya tidak ketahui. Saya kan sering dengar di TV dakwah gitu. Iya. Maka saya mengikuti kajian itu Ustaznya sama ya. Ya saya udah tahu itu gitu. Gimana caranya menghilangkan rasa sombong itu? Kan tuh ada perasaan saya udah tahu begitu. Iya. Perjuangannya berat banget itu, Ustaz. Baik. Menghilangkan sombongnya itu, Ustaz. Baik, barakallah. Sama ya, Ustaz. Baik, itu saja, Ibu. Ada lagi, Ustaz, satu baik. Lagi. Kan suami saya kalau Jumatan itu datangnya pas suami saya datang itu di set pertama udah diisi terus. Tapi ada juga yang di belakang yang udah datang duluan, ngisinya di belakang nggak memenuhi top yang pertama. Akhirnya suami saya yang datang belakangan ngisi top yang pertama karena masih kosong gitu. Itu pahalanya gimana ya Ustaz? Padahal kan suami saya nggak datang di awal itu. Pahalanya itu gimana karena di top pertama. Baik Ibu. Ya itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya. Jadi harus kita dudukkan dulu definisi sombong itu apa. Apakah ketika saya duduk di satu majelis, lalu saya mendengarkan ceramahnya, lalu ada rasa di hati, ini sudah sering saya dengar ceramahnya, saya sudah hafal ayatnya, sudah hafal hadisnya. Apakah rasa di hati itu dikatakan sombong? Atau yang bagaimana sombong? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, yuhibbu ahaduna, seorang dari kami suka baju yang bagus, sendal yang bagus. Apakah kami dikatakan sombong, ya Rasulullah? Rasulullah berkata, la, al-kibr batarul haq wa gomtun nas. Al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran. Ya, sebagaimana iblis menolak kebenaran. Allah memerintahkannya ibadah, dia menolak. Aba wastakbaro, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis orang yang kafir. Jadi sombong itu kita merasa kondisi di mana kita menolak kebenaran. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, kita tolak. Dikarenakan yang berbicaranya si fulan. Sombong. Wa gomtun nas, dan merasa merendahkan manusia. Ketika saya pakai baju bagus, tapi saya nggak merendahkan manusia, nggak ada masalah. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah itu suka melihat bekas kenikmatannya ada di tubuh seorang hamba. Rapih pakaiannya, ya tersusun rambutnya dengan rapi, sendalnya rapi, Allah suka yang begitu. Ya, apakah dikatakan sombong? Tidak. Karena sombong itu merendahkan manusia. Selama saya berpakaian rapi dan saya tidak merendahkan manusia, maka saya tidak dikatakan sombong. Begitupun rasa yang ada di hati kita. Ibu datang di pengajian, ini sih sudah sering saya dengar. Tapi ibu dikatakan di hati, enggak ibu rendahkan, enggak apa. Maka itu tidak disebut dengan sombong. Hanya perasaan bahwa saya sudah tahu, enggak lebih, enggak kurang. Kecuali kita katakan, apaan sih itu Ustaz? Ya, saya sudah biasa dengar-dengar kayak gitu, sudah hafal ayat, ini sombong. Jadi dia lebih merendahkan manusia, merasa lebih tinggi. Adapun ketika itu hanya berupa rasa di hati bahwa saya sudah pernah dengar, sudah tahu, ya, maka saya rasa tidak sampai kita mengatakan, memvonis itu sombong. Lalu bagaimana kalau seorang laki-laki datang ke masjid di hari Jumat, dia datangnya tidak di awal, tapi karena jamaah yang datang awal ngambil bagian belakang, dia datang terlambat tapi ngambil bagian depan. Ada keutamaannya berbeda. Ada keutamaan datang lebih dulu ke masjid, ada keutamaan datang mendapatkan saf yang pertama. Itu pahalanya beda. Ya. Bersegera mendapatkan saf yang pertama itu ada pahala secara khusus. Bersegera mendatangi masjid itu ada pahala yang khusus. Ya. Kalau misalnya datang lebih cepat, dapat onta. Mundur sedikit, dapat sapi. Mundur sedikit, dapat domba. Kan begitu. Dapat ayam, dapat telur ayam. Gitu. Artinya, itu urusan para malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Yang pasti kalau dia datang lebih awal, kemudian dia ambil sapi yang paling depan, dia mendapatkan pahala yang besar. Double pahala. Pahala datang tabekir. Ya, pahala datang lebih cepat dan pahala mendapatkan saf yang pertama. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.